Pada malam hari ini, tumpah ruah penuh Pak Medan ini, biasanya penuh seperti ini, Hari Raya Idul Fitri. Malam ini luar biasa, tepuk tangan untuk Tanjung Pinang, para pemudanya. Saya selaku pribadi dan pemerintah, muka masyarakat menyampaikan terima kasih kepada KNPI dan seluruh sponsorship ya, yang telah menghadirkan Ustadz kebanggaan para pemuda se-Indonesia. Setuju? Ya. Acara ini adalah acara dakwah yang mudah-mudahan dengan acara ini banyak orang yang dapat hidayah. Makanya kita create acara ini se-entertain mungkin, senyaman mungkin buat orang yang belum terbiasa ikut taklim, supaya mereka melihat ini mirip konser tapi ada pesan-pesan agamanya, sehingga mudah-mudahan lewat acara ini ada yang dapat hidayah. Kedua, mudah-mudahan ini juga bisa jadi salah satu ajang kita untuk terus membangun kebersamaan fisabilillah di jalan Allah. Sahabat dulu membangun kebersamaan di medan jihad, kita membangun kebersamaan di medan. Ciptaan Allah yang kalau dilihat itu berpahala dan kayak gampang banget bapernya, lihat mantan, pasangan maksudnya, istri, bukan lihat mantan. Lihat mantan di sosmed gak boleh. Dari Tanjung Pinang, Andre, Terma dari Trisi. biasa, luar biasa. Buat semuanya malam ini banyak manfaatnya, jadi bisa menggabungkan dua sisi yang selama ini dianggap ada gap, yaitu antara Islam dengan nasionalisme. Oke, barakallah, kita doa dulu ya, doa sebelum makan dan doa habis event. Alhamdulillah ya Allah, semua kebaikan yang kami dapatkan malam ini adalah karena kemurahan dan keagunganmu. Malam ini acara berjalan lancar karena izinmu ya Allah. Mudah-mudahan dari setiap apa yang kami tampilkan malam ini bisa menjadi jalan hidayah buat hamba-hambamu, bisa mencerahkan lebih banyak anak muda di Kota Tanjung Pinang dan menjadi tren yang positif untuk seluruh Indonesia dan dunia. Ya Allah, balaslah setiap kebaikan dari semua orang yang terlibat malam ini dalam yang telah menggermakan hartanya, yang mewakafkan waktunya, mewakafkan tenaga dan pikirannya. Semoga semua ini engkau catat sebagai amal soleh dan dianggap bagian dari perjuangan dakwah.